Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Saya ingatkan setiap hari jangan lupa baca Hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Indonesia negeri Anda ini dalam keadaan krisis betul sekarang. Karena itu baca Hasbunallah wa ni'mal wakil supaya selamat. Kita enggak pingin Indonesia ini seperti Australia. Kita enggak pingin Indonesia ini seperti Amerika. Kita ini enggak pingin Indonesia seperti Afrika Selatan. Indonesia jangan seperti Australia, pribuminya tidak kereken. Tidak terperhatikan. Kaum aborigin hanya sekedar dibuat untuk nih orang asli daripada orang Australia. Yang lainnya pendatang semuanya, saudara. Yang menguasai negerinya pendatang semuanya. Begitu juga di Amerika. Asli penduduknya adalah Indian. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Yang lainnya yang menguasai Amerika, saudara. Begitu juga di Afrika Selatan. Kita enggak kepingin begitu. Kita pingin insya Allah orang-orang pribumi Indonesia tetap yang berkuasa ada di Indonesia, bukan orang lain, bukan orang asing yang menguasai Indonesia, tapi pribumi Indonesia. Karena itu umat Islam yang ada di Indonesia, baca Hasbunallah wa ni'mal wakil, mohon kepada Allah, siapapun orangnya yang berusaha ingin mengacaukan Indonesia, mudah-mudahan Allah memberikan hidayat kembali ke jalan yang benar, atau Allah akan jatuhkan, atau Allah akan hancurkan, atau Allah akan usir daripada bumi Indonesia ini. Ini bumi Warisongo, ini adalah bumi daripada Aulia Allah, ini adalah bumi orang-orang yang soleh. Karena itu, jangan lupa baca Hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali setiap hari. Yang bisa baca Hasbunallah, sebarkan ada di mana-mana untuk keselamatan negeri ini, untuk kebahagiaan negeri ini, dan tidak ada ribut-ribut insya Allah. Tapi Allah nanti yang akan menjatuhkan mereka, menghancurkan mereka. Allah yang akan membuktikan bahwa umat Indonesia adalah umat yang dirahmati oleh Allah, karena mereka pecinta orang-orang yang saleh, pecinta para habaib, pecinta para aulia Allah, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ya, baca Hasbunallah setiap hari. Hasbunallah wa wakil. Nah, ini sekarang yang kemarin misalnya 100%, ini masih 80%. Nah, karena itu tetap baca itu, tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan untuk kita semuanya. Selamat insya Allah warga Indonesia dan umat Islam Indonesia, seluruh warga Indonesia umumnya, umat Islam khususnya, selamat daripada segala bala insya Allah. Siapapun yang berniat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada mereka dengan bantuan Allah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?